Maintenant. Ya, silakan, silakan, silakan. Nah, kita masuk ke teks. Wa alihi wa ashabi jema'in. Semoga salawat dan salam sampai kepada keluarganya dan sahabatnya. Yang bersalawat ke sahabat Nabi itu cuma ahlus sunnah. Jadi kalau kini kita membuka tulisan-tulisan orang anti tasawuf, bagi mereka tasawuf itu syiah. Itu kejahilan atau kepintaran? Kejahilan. Itulah hebatnya mereka kan? Tidak tahu bisa komentar. Tidak mengerti tapi bisa menghukumi. Hebat nak? Hebat zaman kini nak? Amma ba'du, setelah itu, fayaqulul abdul muznib, berkata hamba yang penuh dosa, al-muhtaj, yang membutuhkan kepada syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat mukan Allah, selevel Nabi Musa, Nabi Isa, itu butuh syafaat Nabi supaya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Kalau Nabi sudah buka bab syafaat, baru yang lain bisa memberi syafaat. Bernamalah Nabi itu Al-Fatih. Itu sebabnya ada salawat namanya salawat Al-Fatih. Nah, semoga nanti para mursyid, para khalifah mempelajari itu, hafalkan, baca minimal sekali sehari lah, supaya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Fadlullah, ya, siapa nama beliau? Hamba yang merasa berdosa itu. Muhammad bin Fadlullah. Hadhihi nubzatun minal kalimat fi ilmi al-haqa'iq. Beliau nak menyebutnya ilmu al-ma'arif, pinter. Inilah sekilas ringkasan beberapa kalimat mengenai ilmu hakikat. Jadi kita sering mendengar istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya empat ini adalah syariat. Tapi karena ilmu sudah berkembang, istilah pun berkembang. Ilmu hadis berkembang, sahih, hasan, dhaif. Dalam fikih berkembang, berkembang, berkembang. Maka dalam ilmu tentang tauhid, tentang tasawuf pun berkembang. Ya, muncullah istilah syariat yang zahir, tarekat jalan, hakikat keyakinan. Jadi hakikat itu artinya keyakinan yang mantap. Biasanya di alam hakikat itu masih bisa dimasuki oleh iblis. Itu sebabnya banyak orang lah tinggi kajinya, tinggi hakikatnya, masih bisa terperosok. Kalau nyo balanggam menjelaskan tentang wujud, luar biasa. Tapi orang tidak sembahyang. Bahkan mengingkari sembahyang. Kalau tidak sholat, secara hukum fikih kan berdosa. Tapi kalau mengingkari, kafir. Nah, jadi coba bedakan. Kalau ada orang mengatakan, oh saya nanti sholat, ambo nanti sembahyang, berarti orang itu bukan kafir. Ini bukan kafir. Tapi kalau ada orang mengatakan, untuk sembahyang, kiblatlah di dalam, dan disembah ada di dalam. Awak inyo awak, dia aku dia. Akan bahaya itu. Bentuk lekalai lekan, nampak narancak, yaitu cinta. Nampak makan dalam mak, tamak timbo. Kalaulah aku itu dia, ndak ada minat kelawan jenis lain. Ndak ada minat mencelik fulus rupiah dolar lain. Ndak ada minat mencelik daging gajebo lain. Ya, ndak ada minat lain. Jadi bohong itu. Coba tanya, oh Buya, le suko jo Buya jo daging. Oh suko mu. Lagi piti amplop sukonyo, terimonyo. Oh berarti alun tu lain. Ya, kalau lah awak itu inyo, inyo itu awak, Allah itu Allahus Samad. Tidak usah tinggi-tinggi kaji surah Al-Ikhlas lah. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantung. Lita wak minta kenyang kepada Allah, bisa tu. Itu nanti tentara-tentara akhir zaman makanannya Allahus Samad. Tidak bisa, tidak ada makanan. Makanan yang kering makan tu tidak ada. Maka al-ikhlas itulah yang jadi makanan nanti. Ilmu para wali-wali lamu. Ya. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Ayolah bergantung kepada Allah atau bergantung ke nasi untuk menghilangkan haus. Awak yo butuh air. Bukan cik bu ya. Awak belum sampai ke aku dia dia aku leh kan? Sebab kita masih tertarik dengan lawan jenis. Yo. Atau sesama jenis Pak Bayu, Pak. Syukran Bu ya barakallah fik. Hasrat masih banyak. Sama fulus mata masih hijau. Ya kan? Sama popularitas masih senang. Senang enggak di-like-like orang? Nah, itu kan itu belum bisa aku dia dia aku tuh. Tuh tajun salah ke sawah tuh. Jadi Allahus Samad itulah pembatal kajian-kajian orang yang sok merasa dirinya di dalam dirinya ada Allah. Ya. Jadi boleh kajilah kaji diri, kaji asaliyah, silakan tapi kembalikan ke sumbernya. Kolah imam tarekat asaliyah itu ikonya. Imam wujudiyah tarekat wujudiyah ikonya. Orang Syatari dulu membaca kitab iko. Imamnya Syatari di negeri kita itu ada dua yang terkenal, Abdul Muhyi Pamijahan Jawa Barat. Di negeri kita ini ada Syekh Burhanuddin Al Burhanpuri atau Burhapuri, dan mereka pakai kitab iko, dan kitab itu masih diijazahkan sampai kini. Di ringan-ringan itu ada pesantren, dulu ada Syekh Ali Imran mengijazahkan tarikat isinya kajian iko kepada muridnya, kini kawan kita Buya Kerajaan asih. Ya, maka beliau hobi kajian-kajian. Itu yang kemudian puncak kajiannya Insan Kamil, tapi dimulai dari Ahad. Nah. Mulai-mulai dibuka stand, ya. Wa jama'tuha. Jadi Bapak Saudara ikhwan ahad fillah, para masyayikh, para asatiz, para mursyid, para khalifah. Apa beda hakikat ma'rifat? Di hakikat tuh masih bisa tergelincir. Walaupun bisa jalan di hati-hati, walaupun bisa berpindah ke berbagai tempat dalam satu saat, walaupun bisa mecah badannya terlihat dalam beberapa tempat, ya, kan ada karomah begitu. Tapi kalau belum tembus sampai ma'rifat, enggak. Ma'rifat itulah gabungan syariat, tarekat, hakikat. Tumbuhnya nanti ridho kepada Allah, ilmunya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya lewat Nabi Muhammad. Maka bernamalah kitab tu At-Tuhfah Al-Mursalah. Kiriman harapannya tembus kepada makrifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah berulang-ulang mengatakan beberapa hari ini, iblis itu dapat izin dulu ibadah di bumi 1000 tahun. Terus naik ke langit, terus 1000-1000-1000 jadi 7000 tahun dan dapat izin memimpin salah satu klan malaikat di surga. Maka nama lain beliau ada Al-Harith. Ya enggak? Malaikat Harith, malaikat penjaga surga. Khazin, malaikat yang mempunyai akses terhadap perbendaharaan surga. Kalau enggak punya inyo asma Allah, enggak bisa masuk. Maka diangkatlah derajat iblis itu dari jin, Banul Jan, keturunan jin, kalau kita kan Banu Adam. Diangkat dari Banul Jan menjadi Banu Malaikah, padahalnya bukan malaikat. Disejajarkan. Mirip-mirip cerita film Cino, dewa bertapa 1000 tahun untuk apa? Siluman bertapa 1000 tahun untuk jadi dewa. Ya barangkali dulu ajaran Laose, Confucius, ya, Taoism itu emang berasal dulu, nasabnya ketemu. Wallahu a'lam, karena kita belum teliti ulang, kita tawakuf dulu, enggak mau cocok logi, ya. Kan kini banyak ilmu cocok logi nak. Kita enggak mau sampai situ. Nah, ilmu hakikat itu karena dulu pernah didapatkan oleh iblis. Dia simpan di dalam hatinya, itulah yang kemudian dia kirim kepada para mursyid, kepada salik, para murid, kepada orang yang ingin belajar tauhid. Itu yang dikirim tuh, itu yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh. walaupun bulu dari Allah. Kahi ilmu hakikat itu dari Allah. Maka tunggu saja Bapak Ibu, sedangkan Allah, orang-orang yang mengingkari-mengingkari syariat itu, tunggu saja tanggal mainnya. Nanti akan kebongkar itu, bahwa hakikat yang dia simpan bukan ilmu Allah, tapi ilmu yang sudah dibelokkan oleh iblis. Jadi 10 benar, 9 benar, yang satunya itu kadang dibalik. 1 benar, 9-nya ya, yang lebih parah, lebih konyol, 99 salah, 1 benar. Tapi 1 benar tuh diceritain ke muri-muri. Akhirnya muri-muri yang lain percaya. Buya tuh enggak sembahyang, tapi awak sakit beransua deh, Cong. Mau sampai ke kawan-kawan, ramilah tuh majelis. Ditanya Buya le sembahyang Buya, tongku le sembahyang tuh, oh enggak, tuh ah sembahyang le. Ka'bah lah di dalam. Nan disembah lah di dalam. Awal aja nyo. Banyak enggak orang-orang begitu? Kami banyak menemukan di lapangan. Ya. Ulun tipu gorak le pernah surang tu lain. Ah, ulun tipu gorak le. Gorak apa? Israel. Gorak untuk sembahyang tu. Gorak untuk sembahyang. Ah, itu yang disebut Imam Syafi'i tadi. Belum tiba gerak leh. Nah, itu yang disebut kasul, pemalas. Tapi gerak dari Allah lah itu. Ha. Kalam yang benar tapi dialamatkan kepada yang tidak benar. Ah, tolong kembalikan ke beliau lihat. Ke ibu. Ah, bagi yang mau baca kitab silakan. Ini ada beberapa. Tolong. Tip, tolong. Nah, ini kembalikan ke ibu. Ya. Ah, silakan, silakan. Aminumlah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamari cek dah. Dua, tiga. Kau bawa. Buya so. Nah. Ada PDF kan? Ada PDF dibagi ke grup masing-masing. Ada di grup masing-masing, silakan. Ah, kalau mediko kan lemak. Kalau kami salah baca, beko kan ada yang membetulkan. Kembalin punya ibu cek dah. Punya ibu di belakang cek. Lah Lun. Ah, yang memfotokopi timnya Ustazah Rini dari Pasir, semoga diberkahi. Amin. Ya. Lah, kita lanjutkan. Ah, karena baru pegang kitab sebagian, kita kirim Al-Fatihah balik. Semoga Allah membuka pikiran hati. Amin. Melepaskan belenggu di lidah. Melepaskan belenggu di dawah kita, dan para guru pun kami minta izin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa? Nah, kini baris yang ke-5. Wa jama'tuha bi mahdhi fadlillah wa karamih. Aku mengumpulkan ringkasan ini karena kemurnian anugerah Allah dan kemurahannya. Wa ja'altu, dan aku jadikan thawabaha, pahalanya liruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi pahala baca kitab bisa dikirim kepada Nabi, ya.